lepas. Terkadang dia sendiri, dia membohongi dirinya sendiri. Makanya disebutkan oleh para ulama, man ahabba syai'an, barang siapa yang seseorang sudah suka dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, itu akan membutakannya, akan menulikannya. Ya, walaupun dia mengingatkan, dia adalah orang yang dia sembah, yaitu Ali. Ya, kita ketahui bagaimana iblis alaihi lanatullah. Iblis tahu enggak? Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, li'an al-qallah bikulli dhambin ma'ada syirki. Dengan aku bertemu dengan Allah, membawa segala dosa selain dari syirik, itu lebih aku cintai daripada aku bertemu dengan Allah, aku membawa hawa nafsu. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, laqad ra'aitul amra amra munkara. Dan aku telah melihat perkaranya adalah perkara yang mungkar. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib menghidupkan api, wada'atu qambara. Dan aku memanggil qambara, al-ghujunya Ali bin Abi Thalib, untuk membakar mereka hidup-hidup. Yang membakar Ali. Iya, diancam, dinasehatin. Saya bukan Tuhan, enggak, kamu Tuhan. Saya bukan Tuhan, Tuhan kamu. Itu lihat, hawa nafsu. Ketika Ali hendak membakar mereka, apakah mereka yakin kalau Ali itu betul-betul Tuhan? Semakin yakin, bukan semakin kendur. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab sesuatu dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah, sudah Allah ini. Hati oleh ikhwah daripada syubhat hati dan hawa. Ketika dia sudah bercokol dalam hati kita, sulit kita lepas. Nah, kemudian ya, juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ya ashbahar rijal la rijal. Ya, wahai orang-orang yang seakan-akan pembela saya, penolong saya. Sebenarnya mereka bukan menolong saya. Waladitu anni lam arakum wala a'rafakum ma'rifatan. Kalau seandainya aku tidak mengenal kalian, maka itu lebih baik bagiku, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qatalakum Allah, semoga Allah mencelakakan kalian. Wa qad mala'atum qalbi, dan sungguh hatiku telah tertanam kebencian kepada kalian. Ini Ali sendiri yang mereka sembah, ya, berlepas diri dari orang-orang Syiah Rafidhah Al-Qubaitah. Bisa difaham ya? Jadi kalau malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam seandainya hidup hari ini, yang mereka mengaku berjalan di atas agamanya Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, Uzair bukan anaknya Tuhan, Isa bukan anaknya Tuhan, percaya gak mereka? Percaya gak? Tak bakal mereka percaya, karena hawa nafsu yang diikuti. Faham ya? Nah, begitu juga orang-orang yang mereka berbuat amalan-amalan yang baru pada hari ini, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian seandainya Rasulullah hidup, ini bukan jalanku, ini bukan ajaranku, ini bukan sunnahku, ini perkara yang aku larang. Mereka dengar enggak? Wallahi mereka tidak akan dengar. Kenapa? Hawa nafsu. Diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Utsman bin Mauhab, jaa rajulun min Misra fa qala man al-qaum, qalu Quraisy, man syekh fiikum, qala Ibn Umar. Datang seorang laki-laki dari Mesir waktu itu ke kota Madinah, dan dia bertanya, siapa laki-laki, siapa kaum di sini? Quraisy. Siapa syekh yang paling pintar di tempat ini? Disebutkanlah Ibnu Umar. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, hal ta'lamu, apakah engkau tahu bahwasannya Utsman dia telah lari dari perang Badar, lari dari perang Uhud? Eh, na'am, kata Ibnu Umar, ya betul. Hal ta'lamu anna taghayyaba an Badrin, apakah juga engkau tahu kalau seandainya si Utsman itu tidak ikut perang Badar? Ay na'am, iya. Hal ta'lamu annal Utsman taghayyaba an bi'atir Ridwan? Apakah juga engkau tahu bahwasanya Utsman itu tidak ikut perang Ridwan, tidak ikut bi'atir Ridwan? Iya, betul. Ya, ini orang-orang yang memberontak kepada Utsman dan kemudian mereka mencela Utsman dan membunuh Utsman bin Affan. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Ibnu Umar, Allahu Akbar. Qad dhaharal haq. Allah Maha Besar, kebenaran hari ini sudah nampak. Apa yang kita seru, apa yang kita ajak untuk menjatuhkan Utsman bin Affan ini didukung oleh Ibnu Umar. Datanya valid. Ya, dia lari dari perang Uhud. Dia tidak ikut perang Badar. Dia tidak ikut bi'atur Ridwan. Ini kan perkara-perkara yang besar dalam agama. Tidak ikut dia satupun. Gimana menjadi khalifah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kata Ibn Umar, ya fulan, ente kemari dulu. Sabar. Tunggu dulu penjelasan dari saya. Jangan simpulin-simpulin sendiri. Kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, adapun larinya Utsman dari perang Uhud, ya, fa asyhadullah, saya menyaksikan atas nama Allah telah diturunkan ayat dari langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosanya Utsman. Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan laqad afallahu anhum, Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah telah mengampuni dosa mereka. Lain kenapa ente yang ribut? Kok ente boleh yang protes? Pemilik langit dan bumi, ia telah menyebutkan mereka orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah. Adapun ketidakikut sertaan Umar Utsman bin Affan dari perang Badar pada waktu itu, anaknya Rasulullah yang merupakan istrinya Utsman sakit. Dan Rasulullah mengatakan walaka ajr wa ajr man syahidal Uhud Badar. Bagi engkau wahai Utsman mendapatkan pahala, pahala orang ikut perang Badar. Rasulullah menyebutkan dia dapat pahala. Lah kok ente boleh protes? Rasulullah sebagai pimpinan pasukan, sebagai seorang rasul, ya, menyebutkan Utsman itu dapat pahala. Lah ente kok bunuh Utsman? Adapun ketidakikutsertaan Utsman dari Bai'atur Ridwan, kalau seandainya ada orang Mekah yang lebih mulia dari Utsman, pasti Rasulullah akan mengutus orang lain selain Utsman, tugas yang mulia pada waktu itu. Dan kemudian Rasulullah mengangkat tangan kanannya. Hadhi yadu Utsman. Ini tangannya Utsman. Dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Izhab hadza ma'ak." Ini yang ente bawa sama ente. Apakah mereka terima? Mereka terima enggak penjelasan Ibnu Umar? Tidak, mereka terima. Kenapa mereka berteriak tadi? Mereka berteriak karena seakan-akan itu mendukung dia. Tapi ketika tidak ada yang mendukung hawa nafsunya, walaupun kebenaran telah datang, tidak akan diterima. Hawa nafsu. Begitulah hal yang terjadi sepanjang zaman, sepanjang masa, orang-orang yang mereka membawa hawa nafsu. Jadi wajar ya, Imam Syafi'i mengatakan, ya, dengan saya bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain syirik, lebih saya suka daripada saya bertemu dengan Allah dengan membawa hawa nafsu. Baik. Kisahnya akan coba saya baca 20 menit. Ya, saya tidak membaca bahasa Arabnya. Saya baca bahasa Indonesia. Ya, saya baca cepat karena sudah biasa saya mendengar orang mendikte, sudah biasa ya. Kira-kira ada hal yang perlu untuk kita sebutkan dari faedah. Baik, cerita ini disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Hikmah miliknya Syekh Utsman Al-Khumais rahimahullah. Rahafidahullah, beliau menceritakan tentang dari detik-detik wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasallam sampai terbunuhnya cucu Nabi Husain radhiyallahu taala anhu. Dan kebetulan alhamdulillah kisah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, sama persis apa yang disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khumais dalam kitab Al-Hikmah. Baik, saya baca cepat. Pada tahun 60 Hijriah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, penduduk Irak mendengar kabar bahwa Husain bin Ali belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang Irak mengirim utusan kepada Husain yang membawakan baiat mereka secara tertulis kepadanya. Penduduk Irak tidak ingin kalau Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah, Utsman, Umar dan Abu Bakar menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut sampailah 500 pucuk surat yang menyatakan akan membaiat Husain sebagai khalifah. Jelas ya? Baik. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husain tidak terburu-buru membenarkan isi surat. Ia mengirimkan sepupunya Muslim bin Aqil untuk meneliti kebenaran kabar bayat ini. Sesampainya Muslim di Kufah, ia menyaksikan banyak orang-orang yang sangat menginginkan Husain menjadi khalifah. Lalu mereka membayat Husain melalui perantara Muslim bin Aqil. Bayat itu terjadi di kediaman Hani bin Urwah. Siapa yang diutus oleh Husain? Muslim bin Aqil, sepupunya. Dikirim ke Kufah untuk mengecek kebenaran, benar enggak orang-orang Kufah ingin membayat Husain radhiyallahu taala anhu. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husain tidak terburu-buru membenarkan isi surat. Ia mengirimkan sepupunya Muslim. Selanjutnya, kabar ini akhirnya sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhalifan Syam pada waktu itu. Lalu ia mengutus Ubaidillah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Husain masuk Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Jadi orang-orang Kufah memang pada waktu itu mereka tidak suka siapa? Ali, atau tidak suka Yazid sebagai pemimpin. Nah, kemudian melihat ada kekosongan ya dari Husain bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, inilah mereka coba menjadi melobi. Ya, tidak, dan sehingga kesimpulannya, sebelum saya lanjutkan, tidaklah terjadi kekacauan ya, terbunuhnya Husain cucunya Rasulullah, kecuali di situ ada campur tangannya orang Syiah. Sebagaimana juga terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di antara sebab-sebab utama terjadinya fitnah ini adalah campur tangan orang-orang Syiah. Iya, apa yang mereka lakukan? Di zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika mereka tidak mendapatkan satu orang pun dari sahabat Rasulullah yang membenci Utsman bin Affan, bahkan mereka mendapatkan seluruh para sahabat Rasul memuliakan Utsman, menjadikan Utsman sebagai manusia yang terbaik untuk memimpin mereka. Apa cara yang mereka lakukan? Cara yang mereka lakukan, mereka menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita-berita palsu atas ya, mengatasnamakan orang-orang besar pula. Ya, di mana mereka sebarkan? Mereka sebarkan di Kufah. Mereka sebarkan berita-berita bohong ini di Basrah, karena memang ini tempat fitnah nih dari zaman dahulu. Sangat mudah termakan fitnah. Ya, mereka memakai atas nama Aisyah. Anda melihat Ahlul Batin? Syiah ini kan paling benci sama Aisyah. Istrinya Rasul itu dikafirkan oleh mereka. Tetapi ketika nama Aisyah ini perlu, ada kepentingan mereka untuk mereka nukilkan. Ya, mereka menulis surat palsu atas nama Aisyah, atas nama Ali, atas nama Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dalam surat tersebut mereka mengatakan inziluhu, copot si Utsman ini. Seperti kalian mencopot baju yang ternajis yang sedang kalian pakai di badan kalian. Qarabtumuhu wa tadbahunahu kama tadbahu syah. Kamu dekati dia, kamu sembelih si Utsman ini sebagaimana apa? Kamu menyembelih kambing. Ini berita palsu yang disebarkan. Orang-orang Kufah seperti saya sebutkan tadi, tempat fitnah dari zaman dahulu. Mereka sambut, mereka terima. Ya, berita bohong ini. Kemudian Masruq ibnu Ajda al-Hamdani al-Wadi'i datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Kemudian dia berkata, "Ya Ummul Mukminin, hadza amaluki wa katabti nam ila qaumin." Apakah ini perbuatanmu, kau menulis kepada mereka untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahi ma katabtu abyad wala sa'ala sauda. Wallahi saya tidak pernah menulis sesuatu hitam di atas putih. Jadi semenjak kau duduk di sini. Bohong. Ini campur tangan Syiah. Terbunuhnya siapa? Uthman bin Affan. Dan terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga campur tangannya orang Syiah. Dari sisi mana? Disebutkan Ubaidullah menemui Hani bin Urwah dan menanyakannya tentang gejolak di Kufah. Ubaidillah mendengarkan sendiri penjelasan langsung dari Hani bin Urwah, walaupun sebenarnya ia sudah tahu tentang segala khabar yang beredar. Dengan berani dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga Nabi, Muslim Aqil adalah keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hani bin Urwah mengatakan, demi Allah, sekiranya Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kakiku, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Ubaidillah lantas memukulnya dan memerintahkan agar dia ditahan. Mendengar khabar bahwa Ubaidillah memenjarakan Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil yang diutus oleh Husain tadi bersama 4.000 orang dari kalangan penduduk Kufah, membaiatnya mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad. Pengepungan itu terjadi di siang hari. Jelasnya? Ya, jadi 500 pucuk surat yang dikirim ke Husain radhiyallahu taala anhu, kami ingin membaiat Husain. Kurang lebih ada 4.000 orang mereka. Karena Hani pada waktu itu di penjara, akhirnya Muslim bin Aqil dengan 4.000 pasukan dari Kufah mengepung istananya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad merespon ancaman Muslim dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ya, kan mereka dikepung. Ya, kemudian Ubaidillah bin Ziyad mengancam, kalau kalian masih mengepung saya, akan saya kirimkan pasukan dari ibu kota negara, dari Syam. Akhirnya orang-orang Syiah ini, orang-orang Kufah yang katanya sudah siap berbaiat kepada Husain, yang siap untuk membela Husain, lari semuanya. Tinggal berapa orang? Tinggal 30 orang. Pengecut, lari. Mana tanggung jawabnya mereka? Mana janji mereka? Ingin membela Husain, ingin memberat kepada Husain, baru digertak. Belum datang pasukan dari Syam, baru digertak oleh Ubaidillah bin Ziyad. Lari mereka. Ya, kemudian sampai waktu sore hari dan matahari tenggelam, yang 30 orang juga lari. Tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Antum bayangin coba. Zalim enggak ini? Hah? Antum misalnya diajak nyolong ini. Teman saya nyolong. Dia yang ngajak semua dia. Oke lah, saya ikut. Pas kita sudah di depan rumah mau nyolong, dia kabur semua, kita tinggal sendiri di situ. Gimana kira-kira? Kurang ajar enggak? Hah? Kurang ajar enggak kira-kira? Udah ngajak-ngajak kita, udah manas-manas kita nyolong, pas mau nyolong kabur dia. Ini kan sakit sekali itu. Sakit. Iya, ini yang terjadi. Muslim pun ditangkap dan Ubaidillah memerintahkan agar ia dibunuh karena telah membuat kerusakan. Iya, sebelum dieksekusi, Muslim meminta izin untuk mengirim surat kepada Husain. Ya, tadi kan sudah dikirim surat duluan. Betul, kalau orang-orang Kufah memang ingin membaiat engkau. Ya, Husain sudah persiapan untuk berangkat ke mana? Ke Kufah. Jelas ya? Kemudian sebelum dia dibunuh, dia mengirim surat. Ya, Muslim meminta izin untuk mengirim surat kepada Husain. Keinginan terakhirnya dikabulkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Isi surat Muslim kepada Husain adalah, pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Ya, sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku. Orang-orang pendusta itu tidak memiliki pandangan untuk mempertimbangkan masalah. Muslim bin Aqil pun dibunuh, padahal saat itu adalah hari Arafah. Husain berangkat dari Mekah menuju Kufah di hari Tarwiyah. Di hari Tarwiyah. Berarti kan hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Iya. Muslim bin Aqil dibunuh pada tanggal hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9. Paham ya? Nah suratnya sudah dikirim ke Mekah. Belum sampai ke tangan, tangan Husain. Dan begitu juga Yazid bin Muawiyah pada waktu itu pernah mengirim surat ke Madinah dari Syam. Ya, mengajak Husain radhiyallahu taala anhu, ya, berbicara dari hati ke hati. Jangan sampai terjadi apa yang tidak diinginkan. Qadarullah suratnya tidak sampai ke tangan Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian Husain berangkat dari Mekah menuju Kufah di hari Tarwiyah. Banyak para sahabat Nabi menasehatinya agar tidak pergi ke Kufah. Di antara yang menasehatinya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Said Al-Qudri, Abdullah bin Amr, saudara tiri Husain, Muhammad Al-Hanafiyah dan lain-lain. Abu Said Al-Qudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang penasihat untukmu dan aku sangat menyayangimu wahai Husain. Telah sampai berita bahwa orang-orang yang mengaku sebagai syiahmu, pembelamu, syiah artinya apa? Golongan yang membelamu, di Kufah menulis surat kepadamu. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama, mengatakan tentang penduduk Kufah demikian bosan dan benci kepadaku. Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tidak ada dalam suatu permasalahan mudah berubah, cepat berubah. Ada kisah yang menarik. Ya, dalam seorang pendeta ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan sampai aku mengkhabarkan kepada engkau. Yahudi, umat Islam di antara mereka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, ya masyarul Yahud, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendeta mereka ini? Kemudian Yahudi berkata, huwa alimuna wa ibnu alimina wa khairuna wa ibnu khairina. Dia ini ulama dari kalangan kami dan sebaik-baik anaknya ulama dari kalangan kami. Dia ini orang-orang terbaik dari kalangan kami dan anaknya orang terbaik dari kalangan kami. Segala pujian baik semuanya dinisbatkan kepada Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Salam. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Yahudi, ya Yahudi, gimana menurut kalian kalau seandainya Abdullah masuk Islam? Masuk Islam? Tak mungkin pendeta kami masuk Islam. Dia ini orang terbaik dari kalangan kami, masuk agama kamu. Tak mungkin. Kemudian dia keluar Abdullah bin Salam. Dia berkata, ya masyarul Yahud, ittaqullah. Wahai masyarul Yahudi, takut kalian sama Allah. Sesungguhnya aku pendeta kalian dan aku mengajarkan Taurat kepada kalian dan hari ini aku telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Apa kata Yahudi? Hah? Apa kata Yahudi? Ini sifat perubahan mereka. Ya, sifat tidak pernah bersikap adil. Kata Yahudi, anta syarruna wa banu syarrina, anta jahiluna wa banu jahilina. Ente itu sebaik-baik, sejelek-jelek manusia dari kalangan kami. Anaknya sejelek-jelek manusia dari kalangan kami. Apa urusannya Bapak Abdullah bin Salam? Yang masuk Islam dia kok bapaknya yang diembat? Inilah Yahudi. Iya. Dan kamu adalah orang yang paling tolol dari kalangan kami. Ya. Ketika sesuai dengan kehawa nafsunya, ketika sesuai dengan keinginannya, dilangkah sampai langit sana. Al-Allamah, Al-Alim, Al-Faqih. Tapi ketika tidak sesuai dengan jalannya, bodoh, dungu. Ini Yahudi seperti ini. Gak pernah mau bersikap adil. Seharusnya dia berkata, iya dia pinter. Cuman kepinterannya gak bisa diletakkan pada tempatnya. Kan seharusnya seperti itu. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, bukankah saya sudah mengatakan orang Yahudi ini ya curang. Gak pernah mau bersikap adil. Inilah modelnya mereka ini. Dan Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan mereka. Wala tajidanna asyaddun nas adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Dan kau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada siapa? Kepada mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Apa yang diingatkan oleh Abu Said Al-Khudri terjadi tahu enggak? Mereka ini enggak amanah, cepat berubah. Baru dikertas sedikit, hilang semuanya. Kalau sisa 10 orang kan masih lumayan. Dari 4.000 orang, setengah ekor pun gak ada. Anda bayangin coba gimana. Sudah ngundang orang, ya sudah mau, sudah istilahnya ingin membela lain sebagainya, datang malah dikhianati. Nah, begitu juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan dua pilihan kepada beliau, antara dunia dan akhirat. Ya, maka beliau memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawarkan, apakah Rasulullah ingin hidup lagi di dunia atau beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau berkata, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma alhiqni bi rafiqil a'la, Allahumma alhiqni bi rafiqil a'la. Jatuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau wafat. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, rahmati aku ya Allah. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang mulia di sisimu ya Allah. Ini dalil Nabi Muhammad lebih memilih apa? Lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Dan beliau meninggalkan apa? Dunia. Ini kakekmu. Engkau adalah darah dagingnya. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian Ahlul Bait dari suatu hal kecuali hal itu adalah yang terbaik untuk kalian. Namun Husain tetap enggan membatalkan keberangkatannya. Abdullah bin Umar pun menangis. Lalu mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan. Karena sudah diprediksi oleh sahabat Rasulullah, orang Kufah ini enggak bisa diharapkan. Ya, aku titip kepada Allah ya dari kejelekan-kejelekan orang yang membuat kejelekan kepada engkau ya Husain. Setelah meneruskan keberangkatannya, datanglah kabar. Di tengah perjalanan baru datang khabar kepada Husain tentang tewasnya Muslim bin Aqil. Husain pun sadar bahwa keputusannya ke Irak keliru, dan ia hendak pulang menuju Mekah atau Madinah. Namun anak-anak Muslim mengatakan, janganlah engkau pulang sampai kita menuntut hukum atas terbunuhnya ayah kami. Karena menghormati Muslim dan berempati terhadap anak-anaknya, Husain akhirnya tetap berangkat menuju Kufah dengan tujuan menuntut hukuman bagi pembunuh Muslim. Jelas di sini? Baik. Nanti akan saya bacakan ucapan Syekhul Islam. Karena di sini akan menjadi syubhat dari sebagian orang, bolehnya memberontak kepada pemimpin, bolehnya tidak taat kepada pemimpin, sebagaimana perbuatan siapa? Husain radhiyallahu taala anhu. Saya akan baca kalamnya para ulama dalam masalah ini. Baik. Bersama dengan itu, Ubaidillah bin Ziyad telah mengutus Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi dengan membawa 1000 pasukan untuk menghadang Husain agar tidak memasuki Kufah. Bertemulah Al-Hurr dengan Husain Al-Qidaq di Qadisiyah. Ia mencoba menghalangi Husain agar tidak masuk ke Kufah. Husain mengatakan, celakalah ibumu, menjauhlah diri dariku. Al-Hurr menjawab, demi Allah, kalau saja yang mengatakan itu adalah orang selainmu, dan aku balas dengan menghinanya dan menghina ibunya. Tapi apa yang akan kukatakan kepadamu? Ibumu adalah wanita yang paling mulia, wanita yang paling terbaik, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Tidak akan mungkin saya menyebutkan kejelekan tentang ibumu. Bisa dipaham ya? Kemudian saat Husain menginjakkan kakinya di daerah Karbala, tibalah 4000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad. Tadinya sudah 1000 orang, ditambah 4000. Berapa pasukannya? 5000 pasukan. 6. Dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Husain mengatakan, apa nama tempat ini? Orang-orang ini menjawab, ini adalah Karbala. Karbala dua dari kalimat karbun dan bala. Apa artinya karbun? Husain mengatakan, menanggapi karbun musibah, bala bencana. Jadi Karbala ada tempat musibah dan tempat bencana di sini. Karbala, karbun dan bala. Melihat pasukan dalam jumlah yang sangat besar, Husain radhiyallahu taala anhu menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan, aku adalah dua aku ada dua alternatif pilihan. Satu, kalian mengawal, menjamin keamananku, pulangkan aku ke kota Madinah atau ke Mekah. Atau kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di negeri Syam. Ya, engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidillah bin Ziyad. Ya, karena pimpinan pasukan yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah adalah siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Sebelum kau datang kepada Yazid, saya lapor dulu kepada Ubaidillah bin Ziyad. Bagaimana menurut dia? Ternyata Ubaidillah menolak jika Hussein pergi menghadap Yazid dan menginginkan agar Hussein ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Hussein menolak untuk menjadi tawanan. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Hussein berhadapan dengan 5.000 pasukan Irak. Kemudian 30 orang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi membelot dan bergabung dengan Hussein. 73 tambah 30 berarti sudah menambah 103 di pasukan Hussein. Sebagiannya membelot. Iya, kemudian hingga tersisa Hussein seorang diri, terbunuh semuanya. Yang 103 orang terbunuh semuanya, tinggal Hussein seorang diri. Sehingga tersisa Hussein seorang diri, orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Dzi Al-Jawshan. Ya, Amr bin Dzi Al-Jawshan. Semoga ya Allah menghinakannya, melemparkan panah lalu mengenai Hussein. Hussein pun terjatuh, lalu orang-orang mengoroyoknya. Hussein akhirnya syahid. Semoga Allah meridhoinya. Ada yang mengatakan Amr bin Dzi Al-Jawshan lah yang memotong kepala Hussein, sedangkan dalam riwayat yang lain orang yang menggorok kepala Hussein adalah Sinan bin Anas. Allahu alam. Yang perlu pembaca ketahui, Ubaidillah bin Ziyad, Amr bin Dzi Al-Jawshan dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali di perang Siffin. Ya, dua orang inilah yang menjadi sebab atau dibunuhnya Hussein radhiyallahu taala anhu. Karena kita tidak punya cukup waktu, ya saya akan membaca di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin antum bisa membaca sendiri dan banyak pelajaran faedah yang bisa antum petik dari kisah ini. Iya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah, fa innahu radhiyallahu taala anhu lam yufarriqul jamaah wa lam yaqtul illa huwa talibun lirruju' ila biladi au ila thagrin au ila Yazid, ya dakhilan fil jamaah mu'ridan an yatafriqul ummah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya Hussein radhiyallahu taala anhu, beliau tidak memecah belah muslimin. Beliau tidak membunuh, tidak berperang pada waktu itu, kecuali setelah beliau meminta agar dikembalikan ke negerinya, atau dikembalikan, atau dia dibiarkan pergi ke Yazid untuk berbaiat kepada Yazid, atau dia berkumpul, ya bergabung dengan salah satu pasukan perang untuk melawan musuh-musuh Allah. Faham di sini? Ini lakukan Hussein. Hussein tidaklah berperang pada waktu itu untuk mengambil ya pemerintahan yang sah atau merebut pemerintahan yang sah dari Yazid bin Muawiyah, tidak sama sekali. Ya, memang di awalnya Hussein radhiyallahu taala anhu memang berniat beliau menjadi khalifah. Tapi setelah melihat keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, Hussein radhiyallahu taala anhu beliau rujuk. Beliau bertobat dari perbuatannya. Bentuk dari tobatnya beliau, beliau mengatakan apa? Antarkan ke saya kepada Yazid. Saya ingin bersumpah kepadanya. Ya, atau datang atau antarkan saya ke salah satu pasukan perang supaya aku bisa ikut membantu berperang melawan apa? Bersama pasukan Yazid, atau antar saya ke rumah saya. Bisa difahami di sini? Dan tidak bisa dijadikan dalil sama sekali kalau Hussein itu seorang khawarij, dan juga tidak bisa dijadikan dalil juga Hussein radhiyallahu taala anhu memberontak kepada pemimpin. Lalu setelah bertobat, at-taubah yuhdam bima qablahu. Dan bersamaan itu dengan beliau membela darah beliau dan membela keluarga beliau. Bisa difahami ayo ikhwan? Dan tentunya orang yang membunuh Hussein radhiyallahu taala anhu adalah orang yang zalim. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah. Ya, semoga Allah menghancurkan mereka dan mencelakakan mereka di akhirat kelak. Apa yang telah mereka lakukan kepada cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh istri-istrinya dan juga membunuh anak-anaknya. Bisa difahami di sini? Sehingga kesimpulannya ini dikarenakan apa? Pengkhianatan orang-orang Syiah. Faham di sini? Dan sebenarnya banyak fawaid yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antaranya, bohong dan dustanya orang-orang Syiah menganggap Husain itu maksum. Husain itu tahu perkara gaib. Kalau Husain tahu perkara gaib, mungkin enggak dia bawa istri dan anaknya, dia akan mati setelahnya? Mungkin enggak? Kalau Husain tahu perkara gaib. Bisa difaham ya? Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Dan mungkin antum bisa membaca karena memang terbatasnya waktu, ya. Wallahu taala a'lam. Sapa kita ada sesuatu yang antum ingin sampaikan, apakah mengenai materi yang kita sampaikan di malam ini atau masalah yang lainnya? Ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Daripada kalau tidak ada, saya akhiri. Oh, ada. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Allah. Ketika terjadi kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kisah yang kita sebutkan tadi. Mereka kan sudah ada kesepakatan. Ali menahan diri, Aisyah dan Talha bin Ubaidillah Muawiyah menahan diri. Berdamai mereka pada waktu itu. Nah, kemudian ke Ali. Dan juga mereka mengirim orang ke Aisyah, menyerang pasukan Ali dan menyerang pasukan Aisyah. Kemudian mereka terjaga, mereka terbangun. Ya, pasukan Aisyah berkata, "Bukankah kita sudah sepakat untuk damai? Kenapa kami diserang?" Bangkit mereka. Kemudian juga Ali mengatakan, "Kita kan sudah sepakat. Kenapa kita diserang?" Mereka berpikir, siapa? Yang menyerang pasukan Aisyah adalah dari Ali, yang menyerang pasukan Ali adalah dari Aisyah. Terjadilah peperangan pada waktu itu. Terjadilah peperangan. Ketika mereka melawan Ahlus Sunnah, mereka akan bersatu padu. Mereka akan saling bekerja sama dengan apa yang mereka sepakati, dan mereka akan saling maaf-memaafkan apa yang mereka berselisih. Demikianlah Ahlul Batil. Ketika sebagian orang pada beberapa hari yang lalu mereka ngelap berkah dengan tai kerbau, tidak ada satupun yang protes. Padahal dalam mazhab Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'iyah, semua kotoran hewan yang dimakan dagingnya, tidak dimakan dagingnya, itu apa? Najis. Enggak ada yang protes. Tetapi ketika yang berbicara adalah Ahlus Sunnah, mengatakan tai kucing tidak najis, itu pun padahal perkara khilaf di kalangan para ulama. Teriak semuanya mereka. Bersatu padu. Rame-rame mencaci maki. Demikianlah keadaan ahlul batil. Kapan di sana mereka punya satu tujuan melawan Ahlus Sunnah? Bersatu mereka. Ya, kapan di sana tidak ada kepentingan? Ya, kontok-kontokan. Bisa difaham ya? Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana status Muslim bin Aqil? Dia syahid atau wafat sebagai pemberontak yang diakibatkan fitnah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Muslim bin Aqil adalah manusia yang baik. Ya, orang yang mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga salah seorang dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melakukan ini adalah dari ijtihadnya beliau. Ya, ijtihadnya beliau. Karena sesuatu yang beliau inginkan adalah kebaikan. Dan seorang mujtahid, apabila dia benar dia mendapatkan satu pahala, apabila dia benar dia mendapatkan dua pahala, apabila dia salah dia mendapatkan satu pahala. Demikian juga kita tidak pernah mendapatkan dari kalangan ulama kita yang mengatakan Sa'id bin Jubair itu khawarij. Tidak ada. Karena memang asalnya itu sunnah. Asalnya adalah kebaikan. Ya, mereka berbuat kesalahan, ya, tetapi kebaikan mereka itu menutupi kesalahan mereka yang sangat banyak. Saya tutup dengan satu atsar, ya, saya usahakan satu menit sedikit saja. Ketika itu di zaman Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Affan bin Muslim, seorang imam dari imamnya Ahlus Sunnah. Ya, dia mengaji di kuburan. Ditanya mana Affan bin Muslim? Dicari-cari ternyata Affan bin Muslim mengaji di kuburan. Boleh enggak mengaji di kuburan? Kemudian kata orang tersebut, "Wahyak ya Affan. Celaka ente wahai Affan, apa yang dilakukan?" Kata Affan bin Muslim, "Saya butuh uang. Saya punya keluarga. Saya cari uang dengan membaca Quran di kuburan-kuburan para raja." Ini kalau seandainya diperhadapkan dengan kita gimana ini? Rugi ente hafal hadis, rugi ente punya ilmu, otak ente cuma duit saja. Kan seperti itu. Diceritakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Antum ketahui Imam Ahmad adalah imam yang sangat kuat berpegang teguh di atas sunnah. Imam yang sangat kuat memerantas kebidahan. Wa imam, kami melihat Affan bin Muslim, dia mengaji di kuburan untuk mencari uang. Apa kata Imam Ahmad? La tukhbirun nas fa innahu yaqumu maqam mahmuda fi yaumil mihnah. Jangan kau khabarkan kepada manusia, karena sesungguhnya dia berada di tempat yang paling mulia, atau dia berada di mauqif yang sangat bagus ketika terjadi apa? Fitnah khalqul Quran. Dan dalil-dalil yang semacam ini sangat banyak sekali, sehingga para ulama membuat sebuah kesimpulan, ketika seorang ahlus sunnah dia berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, ini sikap yang harus kita sikapi menghadapi mereka. Ada orang yang ria berbuat kesalahan, yang memang asalnya bukan ahlus sunnah, yang asalnya memang pondasinya adalah bidah, maka begini yang harus kita sikapi. Faham? Karena keterbatasan waktu, wala sebenarnya banyak sekali dalil-dalil penguat kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini. Bisa difahami ya? Dan inilah yang keliru, yang tidak difahami oleh sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai salafi sejati hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.